عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah dan bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua di kesempatan yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa taala pertemukan kita dengan salah seorang masyayikh kita, ulama kita, guru kita, fadilatu syaikhina al-ustaz Dr. Abdul Razzaq ابن عبد المحسن العباد البدر حفظهم الله تعالى ووفقهم الله لما يحبه ويرضاه. Beliau telah hadir di hadapan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menguatkan beliau, mengokohkan beliau, memberikan afiat dan kesehatan bagi beliau sekeluarga. Allahumma amin. Fal waqtu li fadilati syaikhina falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, معاشر الكرام, هنيئا لكم هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى, لا لشيء إلا لمدارسة أمر الدين والتفقه في شرع رب العالمين. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم في صحيحه. وروى مسلم في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد جلوس نتذاكر, فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نتذاكر الإسلام وما من الله تبارك وتعالى علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ استحلفهم بالله. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم, أي لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم بالكذب أو نحو ذلك, ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendiriannya, kemudian bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, kemudian beliau bersolawat dan mengucapkan salam bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya, sahabatnya, dan orang-orang mengikuti beliau sampai hari kiamat, kemudian di pembuka kajian ini berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan doa di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya: ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kami. Kemudian juga beliau berdoa: ya Allah, ajarkan kami ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kami. Kemudian juga beliau berdoa Ya Allah, perbaikilah segala urusan kami dan jangan Engkau serahkan kami pada diri kami. Kemudian beliau mengatakan, hadirin rahmat Allah azza wa jalla, berbahagialah kalian semua, perkumpulan yang ada di tempat ini, dan beruntunglah kalian semua kumpul di rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla. Tidak ada tujuan lain melainkan untuk mempelajari perkara-perkara agama ini dan mendalami syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, dan akan diliputi oleh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan dinaungi oleh malaikat-malaikat, dan akan disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kalangan para malaikatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu arda, telah keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di masjid ketika kami sedang duduk-duduk berkumpul di masjid. Kami mengingat dan menyebut tentang perkara-perkara akhirat. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang telah menjadikan kalian duduk di tempat ini? Lalu dikatakan, kami menyebut tentang Islam, dan kami menyebut apa-apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka bersumpah, apakah yang mengumpulkan kalian hanya itu saja? Nabi SAW bertanya kepada para sahabat dengan bersumpah. Maka sahabat pun bersumpah, demi Allah, tidak ada yang menjadikan kami duduk di tempat ini kecuali itu saja. Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak meminta kalian untuk bersumpah karena menuduh kalian dengan tuduhan yang macam-macam. Tetapi tadi aku didatangi oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Lalu Jibril memberitakan kepadaku bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Al-hadithu ma'asyira al-kiram fi hadihi al-laylah al-tayyibah wal-umsiyah al-mubarakati insya'Allah an wasaili al-thabati ala ad-din. وهو موضوع جليل القدر عظيم الأهمية تمس حاجة كل مسلم ومسلمة إلى التذكير به، ولا أقول تمس حاجة الشباب والشابات إليه فقط، بل حتى كبار السن، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا سيما وأننا نعيش في زمن تكاثرت فيه الفتن وتنوعت فيه الصوارف والصواد عن دين الله تبارك وتعالى، وعظم تسلط الشيطان على الناس بالإغواء والصد عن سبيل الله جل وعلا وذكره وعن صراطه المستقيم. فاحتاج المقام إلى تذكير تلو التذكير بوسائل الثبات على الدين، ليسلم للمرء دينه وليخرج من هذه الحياة محافظا على دينه، ليلقى ربه سبحانه وتعالى يوم يلقاه وهو راض عنه. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan, tema kajian kita pada kesempatan malam yang mulia ini, malam yang barokah ini, berbicara tentang sarana-sarana untuk menggapai ketegaran di atas Islam, di atas agama ini. Ini adalah tema yang sangat mulia, yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. untuk kita saling ingatkan. Saya tidak katakan dibutuhkan oleh para pemuda dan pemudi, hatta kibarus sin, lebih-lebih juga atau juga orang-orang yang dewasa, orang-orang tua. Kenapa? Karena orang hidup ini tidak pernah aman dari fitnah. Lebih-lebih kita hidup di zaman yang penuh dengan fitan, penuh dengan fitnah, dan berbagai macam penghalang-penghalang yang menyelewengkan kita dari jalan kebenaran. Berbagai macam penghalang-penghalang yang menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kuatnya penguasaan syaitan terhadap manusia ini yang akan menjauhkan mereka dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan mereka dari jalan yang lurus. Maka kedudukan seperti ini, waktu seperti ini, kita membutuhkan diingatkan dan diingatkan bagaimana dan apa-apa sarana-sarana untuk bisa tegar di atas agama Islam, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang muslim, agar seorang mukmin begitu dia keluar dari kehidupan dunia ini dalam keadaan dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa bertemu dengan Allah Tabaraka wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Wa mimma yu'inu على الإدراك لأهمية هذا الأمر وخطورته البالغة أن نستحضر ذلك المثل العظيم الذي ضربه رب العالمين سبحانه وتعالى لبيان هذا الأمر. ففي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ضرب مثلاً صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخاه وداع يدعو من أول الصراط. يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو من جوف الصراط. يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخى فهي محارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا فهو كتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه، فهذا واعظ الله في قلب كل مسلم. فهنا تنبه أيها السائر على صراط الله المستقيم أنك في هذا السير تأتي على جنبتيك من يمينك ويسارك أبواب كثيرة جدا تخرج الإنسان عن هذا الصراط وتقصيه عن هذه الجادة، وهذه الأبواب ليس عليها إلا ستور مرخاة. ومن المعلوم أن الباب الذي ليس عليه إلا ستارة لا يكلف جهدا عند إرادة الدخول، بخلاف الباب الذي عليه مفتاح وكيلون وأشياء من هذا القبيل فإنه يحتاج إلى معالجة من أجل أن يفتح ومن أجل أن يدخل. لكن الباب الذي ليس عليه إلا ستارة من السهل أن يدخل الإنسان منه بسرعة. فهذه الأبواب الكثيرة على جنبتي الصراط كلها تؤدي إلى الحرام وتخرج العبد عن صراط الله المستقيم. ولا يزال هذا السائر على صراط الله المستقيم يلقى على جنبتيه هذه الأبواب، فينبغي عليه أن يكون في أشد الحذر وأعظم الحيطة حتى لا يخرج من صراط الله المستقيم من باب من هذه الأبواب أو من أكثر من باب من هذه الأبواب. وأول ما يبدأ الدخول بنظرة، ثم من بعد النظرة خطوة، ثم من بعد الخطوة إقدام، ثم من بعد الإقدام تورطا والعياذ بالله في الإثم والحرام. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Di antara hal-hal yang membantu kita untuk mengetahui pentingnya dan bahayanya akan perkara ini adalah suatu perumpamaan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang shirath al-mustaqim, jalan yang lurus. Dan di atas as-shirath, di kiri kanan shirath ada pagar. Dan di kedua pagar kiri kanan tersebut ada pintu-pintu. Di setiap pintu itu ada tirai yang menutupinya. Kemudian ada yang mengajak di depan shirath dengan mengatakan, wahai hamba Allah, masuklah kalian ke dalam shirath ini. Jangan kalian serong. Jangan kalian ke kiri dan ke kanan. Kemudian di tengah-tengah shirath itu ada da'i, ada yang menyeru, mengatakan, wahai hamba Allah, ya Abdullah, jangan engkau buka tirai tersebut. Karena apabila engkau membukanya, engkau akan masuk ke dalamnya. Dijelaskan perumpamaan ini, as-sirat, jalan itu adalah Islam. Kemudian pagar yang di kiri kanan sirat itu, jalan tersebut adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu-pintu yang ditutupi dengan kelambu, yang ditutupi oleh tirai-tirai tersebut, ini adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dai yang berada di depan shirath tersebut yang mengatakan, masuklah kalian ke dalam shirath ini, masuk kalian ke jalan ini, jangan kalian membengkok, jangan kalian serong kiri dan ke kanan. Ini adalah kitab Allah Azza wa Jalla. Ini adalah Al-Qur'an. Kemudian yang menyeru di tengah as-shirath, di dalam as-shirath, yang mengatakan, jangan engkau buka dia, karena apabila engkau buka, maka engkau akan memasukinya. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada setiap hati setiap muslim. Perhatikanlah wahai orang-orang yang berjalan di atas shiratal mustaqim, akan datang kepada kita kiri dan kanan kita, atau akan ada di kiri kanan kita banyak pintu, yang mana dari pintu-pintunya akan mengeluarkan kita dari shiratullah azza wajal, jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di pintu-pintu ini hanya tertutupi oleh tirai dan kelambu saja. Ini menggambarkan kepada kita apa? Kita akan membukanya tanpa membutuhkan susah payah dan tenaga. Berbeda dengan pintu yang ada daunnya, yang memiliki gembok, yang memiliki kunci, maka ini akan membutuhkan usaha lebih besar untuk bisa masuk ke dalamnya. Kelambu, kalau sebatas tirai, sangat mudah untuk dibuka dan sangat mudah untuk kita memasukinya. Pintu-pintu ini akan membawa kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengeluarkan seorang dari shiratal mustaqim, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka kita perlu waspada dan hati-hati, ekstra hati-hati. Jangan sampai kita keluar dari shiratullah azza wa jalla, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, dari sebagian pintu tersebut atau dari seluruh pintu tersebut. Dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh syaitan dan iblis adalah, pertama, berangkat dari pandangan, penglihatan. Kalau sudah melihat, akan melangkah. Kalau sudah melangkah, akan maju. Kalau sudah maju, kita akan terjerumus dan terjerembab ke dalam maksiat dan larangan dan dosa dan apa-apa diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal ulama rahimahumullahu ta'ala ضربوا مثلا لبيان أن دخول المرء في الإثم والمعصية يبدأ تدرجا، خطوة من بعدها خطوة إلى أن يتوغل المرء في الإثم والحرام. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والمثل الذي ضربه العلماء قد ذكره الإمام أحمد وغيره كحال رجل عليه ثياب نظيفة وملابس جديدة ومر بمكان فيه وحل فيه طين ويريد أن يمر من ذلك الطريق، كيف يصنع؟ تجد أنه في أول الأمر في غاية الحذر حتى لا يصل إلى ملابسه ولا شيئا يسيرا من هذا الوحل، تجده يبحث عن الصخرة المرتفعة والمكان العالي بحيث يسلم تسلم له ملابسه، ولا يزال على هذا الحذر. ربما لامست قدم شيئا من الطين وهو لا يزال على حذر، ثم أيضا لامست مرة أخرى، ثم بدأ الطين يلامس ثيابه، بعد ذلك ماذا يصنع؟ تجده يخوض في الوحل وفي الطين دون مبالاة. وهذا مثل مطابق لحال المذنب، تجده في أول الأمر يدخل على خطوات يسيرة وهو خائف وحذر يقدم ويحجم، ثم يخطو خطوة أخرى، وهكذا إلى أن يتعمق في الحرام ويتوغل في الباطل ولا يصبح عنده إحساس، ويذهب عنه هذا الواعظ الذي قاله الذي ذكر جاء ذكره في هذا الحديث، واعظ الله في قلب كل مسلم، لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس وضعف. ولهذا ينبغي أن ندرك خطورة هذا الأمر وأن نعتني عناية دقيقة بمعرفة الوسائل المعينة على الثبات على الحق والهدى. حضرين kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita rahimahumullah taala memberikan suatu perumpamaan yang menjelaskan bahwasanya masuknya seorang kepada dosa dan maksiat akan mulai selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, sehingga jatuh ke dalam dosa tersebut. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Perumpamaan tersebut disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu ibarat seseorang yang memiliki pakaian yang bersih, baju yang baru, lalu dia akan berjalan di jalan yang penuh dengan lumpur. Apa yang akan dilakukan ketika berjalan di jalan seperti itu? Pertama, dia akan mencari bebatuan dan tempat-tempat yang tinggi sehingga tidak akan mengenai pakaiannya, dan lumpur-lumpur tersebut tidak akan menciprati bajunya yang bagus dan baru tersebut. Sedikit pun dia akan berusaha jangan sampai kena, sehingga kali pertama dia waspada, dia bisa selamat. Kali kedua dia waspada, bisa selamat. Kali ketiga terkena sedikit. Kali keempat terkena lebih banyak. Kali berikutnya, berikutnya, berikutnya, dia sudah tidak peduli, dia akan masuk langsung ke dalam lumpur tersebut. Maka apabila sudah masuk dalam kubangan lumpur tersebut, dia tidak akan peduli dia kotor atau dia apa, sudah kadung sekali-kali basah. Ini tepat dan sesuai dengan perumpamaan ya seorang yang jatuh dalam dosa. Pertama kali dia waspada dari dosa tersebut, dia hindari, bisa selamat. Yang kedua bisa selamat, tapi berikutnya mulai kecipratan sedikit, jatuh dalam haram, jatuh dalam kebatilan, sehingga lama-kelamaan sekali-kali dia akan jatuh ke dalam dosa dan maksiat tersebut. Dan di saat itu dia sudah tidak memiliki perasaan diri bersalah, dan tidak ada pula di dalam jiwanya peringatan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amrun bagi Syekh. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diletakkan pada jiwa setiap muslim. Ini ketika banyak dosa, ketika banyak maksiat, maka akan sedikit sensitif terhadap perbuatan maksiat dan terhadap perbuatan dosa. Tentu hal ini mewajibkan kita untuk memberikan perhatian perkara ini, untuk memberikan perhatian terhadap sarana-sarana yang akan meneguhkan kita di atas kebenaran, dan sarana-sarana yang akan meneguhkan kita dan menegarkan kita di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa amrun la budda min al-isharati ilayh fi muqaddimati al-hadith an wasa'il al-thabat ala din Allah tabaraka wa taala, anna هذا الزمان الذي نعيشه زمان تكاثرت فيه الفتن وتعددت فيه الوسائل، وسائل الشر والفساد التي انفتحت على الناس، ولا سيما من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال وشبكة الأنترنت وما إلى ذلك من القنوات ونحو ذلك، فإن هذه الوسائل جرت على المجتمعات المسلمة شرورا عظيمة وبلاء مستطيرا، وأدخلت عليهم من الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة والأخلاق المنحطة والتعاملات القبيحة إلى غير ذلك من الأمور والشرور العظيمة التي منيت بها كثير من المجتمعات المسلمة بسبب تلك الوسائل. وما من شك أن كثرة هذه الوسائل التي تجر إلى الشر وتدعو إلى الفساد تستوجب مزيد حيطة وحذر من أجل صيانة الإيمان وحفظ العقيدة وسلامة الأخلاق. Beliau حفظه الله تعالى melanjutkan. Ada satu hal yang perlu untuk kita ingatkan. Di mukaddimah, di pendahuluan, dan di awal kajian kita yang berbicara tentang sarana-sarana tegar di atas agama Allah Azza wa Jalla, bahwasanya zaman ini kita hidup di zaman yang fitnah berbagai macam bentuknya dan sangat banyak dan bertubi-tubi, dan berbagai macam sarana keburukan dan kerusakan dan kejahatan yang terbuka lebar bagi manusia ini. Seperti apa? Adanya sarana telekomunikasi yang begitu canggih, internet, channel-channel televisi, dan semisalnya, yang penuh dengan kerusakan, yang membawa dan memasukkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam akidah, akidah-akidah yang batil, akhlak-akhlak yang rusak, muamalah-muamalah yang buruk, dan yang lainnya dari keburukan dan kejahatan-kejahatan yang telah menimpa kaum muslimin dikarenakan sarana-sarana tersebut. Tentu tidak diragukan banyaknya sarana-sarana yang membawa kepada kejahatan, yang membawa kepada kerusakan. Ini mewajibkan kita untuk lebih ekstra hati-hati dan waspada guna kita menjaga iman kita, menjaga akidah kita, dan menjaga akhlak kita dan perangai kita. أيضا مما ينبغي أن يستشعر في هذا المقام لندرك خطورة هذا الأمر وأهمية الحيطة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الإخبار عن القلوب بأنها سريعة التقلب، والقلب إنما سمي قلبا لتقلبه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن قال للقلب في شدة تقلبه أشد من القدر إذا اجتمعت غليا أو اشتدت غليا. وإذا رأيت القدر على النار وهو يتقلب فيه الماء من شدة غليه، هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لسرعة وشدة تقلب القلوب، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل القلب مثل الريشة تتكفأها الرياح في الصحراء. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه أو يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan, demikian pula di antara hal yang penting untuk kita rasakan dan kita hayati dalam hal seperti ini, agar kita mengetahui bagaimana bahaya hal ini dan pentingnya, bahwasanya Nabi SAW telah sahih dari beliau berita tentang hati yang sangat cepat terbolak-balik. Tidaklah hati dinamakan qalbun, melainkan karena cepatnya terbolak-balik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan artinya, sesungguhnya hati lebih cepat terbolak-baliknya dari air yang mendidih di dalam panci. Apabila kita melihat panci dan di dalamnya ada air yang sedang mendidih, begitu cepat air itu mendidih. Maka ini suatu perumpamaan bagi kita bahwasanya hati kita akan lebih cepat terbolak-balik daripada air yang mendidih di dalam panci tersebut. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW telah menjelaskan ibarat hati, perumpamaan hati ini ibarat bulu yang berada di padang pasir yang sangat mudah diterbangkan dan cepat terbolak-balik diterbangkan oleh angin. Kemudian juga Nabi SAW sangat sering dan sangat memperbanyak doa. Dalam doa beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha wardaha, salah satu istri Rasulullah SAW dan ibunya kaum mukminin, mengatakan dan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah hati kita ini bisa terbolak-balik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak ada satu hati pun melainkan dia berada di antara dua jari dari jari-jari tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkannya sesukanya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki membolak-baliknya kepada kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki membaliknya kepada keburukan, maka dia akan menyimpang dan celaka. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى ترجع إلى قلبين: قلب أبيض مثل الصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي كالكأس المائل الذي لا يستقر فيه الماء، كالكوز مجخيا فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب قلبه من الهوى. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan. Demikian juga telah sahih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah ini akan dihadapkan ke hati kita seperti tikar yang ditenun sedikit demi sedikit. Maka hati manapun yang akan menyerap fitnah tersebut, maka akan diletakkan satu titik hitam padanya. Dan hati manapun yang mengingkarinya akan diletakkan ya titik putih padanya, sehingga hati itu terbelah menjadi dua. Ada hati yang bersih dan ada hati yang hitam kotor. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, hadapun hati yang putih ini, yang selamat ini, dia putih bersih, tidak akan dimudaratkan selama-lamanya atau tidak akan terkena mudarat selama-lamanya selama langit dan bumi masih ada. Kemudian hati yang kedua, hati yang menghitam. Hati yang hitam ini seperti bejana atau gelas yang terbalik, yang mana tidak bisa kita akan meletakkan apa-apa di dalamnya, yang mana tidak akan mengetahui yang ma'ruf dan tidak akan mengingkari kemungkaran, melainkan sebatas apa yang dia serap dari hawa nafsu itu saja. Ayuhal kiram, a'zamu al-wasail lithabati ala al-haqi wal-huda kathratul du'a wal-iltija إلى الله سبحانه وتعالى، لأن قلوب العباد بيده، وهم طوع تدبيره وتسخيره، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. ومن صدق مع الله في التجائه ودعائه ثبته الله وحفظ له دينه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت القلوب ويهدي العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد تكاثرت الدعوات عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ومن ذلكم الدعوة المتقدمة التي كانت من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه كما ثبت في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأرشد عليه الصلاة والسلام المسلم إذا خرج من بيته أن يقول في كل مرة يخرج فيها من بيته: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ومن الدعوات الواردة في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والدعوات في هذا المعنى المأثورة كثيرة. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadirin rahmatullah azza wa jalla, sarana terbesar untuk tegar di atas kebenaran dan di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah memperbanyak doa dan berlindung dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh hati kita berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua di bawah pengaturan Allah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beri hidayah siapa yang dia kehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan pula siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menegarkannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga agamanya, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menegarkan hati, yang menetapkan hati, dan memberi petunjuk ke hati-hati seluruh hambanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala tegarkan, tetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan La ilaha illallah, dengan ucapan yang tetap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan orang-orang yang dia kehendaki untuk disesatkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perbuat apa yang dia kehendaki. Telah datang dan banyak doa-doa yang datang dari Nabi SAW dalam hal ini. Di antaranya doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW pada doa yang telah lewat, Ya Muqallibal Qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu Nabi SAW berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ya Allah, kepadamu aku berserah dan kepadamu pula aku bertawakal, menyerahkan diri. Kemudian di akhirnya Nabi SAW berdoa, ya, wa bika khasamtu, kepada engkau aku mengadu ya Allah. Kemudian apa? Jangan sampai engkau menyesatkan aku. Di sini doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam hadits Nabi SAW atau doa Nabi SAW yang ditunjuki seorang muslim ketika keluar dari rumahnya, yaitu Allahumma inni a'udzubika an adilla audhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan engkau sesatkan aku, atau aku disesatkan, atau aku digelincirkan, atau aku digelincirkan. Kemudian juga di antara doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian di antara doa juga untuk kita bisa tegar di atas kebenaran, doa yang disebut oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an, itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberikan kami hidayah, dan karunialah kami kasih sayang darimu. Dan doa dalam masalah ini sangat banyak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min a'zami al-wasa'il al-mu'inah 'ala al-thabat 'ala al-haqq wal-huda al-'inayah bil-Qur'an al-Karim. كتاب الهداية والصلاح والاستقامة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وليحذر المسلم في هذا المقام أن تكون حاله مع القرآن كالذين قال الله فيهم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بل على العبد المسلم أن يعتني بهذا الكتاب وأن يتلمس الهداية بقراءة القرآن وتدبر القرآن والاهتداء بهدايات القرآن. والله سبحانه إنما أنزل القرآن لتتدبر آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأخبر جل وعلا أن هذا التدبر للقرآن من أسباب النجاة من النكوص على الأعقاب. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان وقوله أفلم يتدبروا القول، أي أنهم لو تدبروا القول لا كان ذلك موجبا لسلامتهم من النكوص على الأعقاب. ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sarana yang paling besar dan paling agung untuk menegarkan kita dan menetapkan kita di atas hidayah dan di atas kebenaran adalah memberikan perhatian terhadap kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk, kitab kebaikan, kitab istiqamah, kemudian kitab kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, jalan yang lurus, dan memberikan berita gembira bagi orang-orang yang beriman bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Kemudian hendaklah seorang waspada. Jangan sampai keadaannya, sikapnya terhadap Quran seperti yang diberitakan dalam Al-Quran yang artinya Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini mahjura. Mereka tinggalkan, mereka jauhi Quran ini. Kemudian memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Kemudian kita membaca Al-Quran, kita merenungi Al-Quran, kemudian mencari hidayah kepada Al-Quran. Karena memang Quran ini Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditadabburi, untuk direnungkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran yang artinya Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan barokah. Liyadabbaru ayatihi, untuk direnungkan ayat-ayatnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu datang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan ditemukan banyak perselisihan dan banyak pertentangan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberitakan tadabbur Al-Quran ini merupakan sebab seorang selamat dari kembali kepada kebatilan. Menyelamatkan orang kembali, jangan sampai kembali kepada kebatilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya sungguh ayatku telah dibacakan kepada kalian tetapi kalian setelah itu berbalik arah. Kemudian ya di akhir ayat dikatakan afala yatadabbarun al-qaul, apakah mereka tidak merenungkan firman Allah? Afalam yadabbarul qaul, apakah mereka tidak merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala? Maka ini menunjukkan apa? Tadabbur, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebab selamat dari berbalik kepada kebatilan atau menuju kebatilan. Kemudian juga disebutkan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan asbab ziyadatul iman, sebab bertambahnya iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya siapa di antara kalian yang bertambah imannya, adapun orang-orang yang beriman ya, maka bertambahlah imannya dan mereka mendapat berita gembira dan mereka berbahagia dan bergembira ria. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka bertambahlah imannya, bertambah iman mereka, dan mereka berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka menginfakkan sebagian yang apa telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Naam. Wa min al-adillah 'ala anna al-Qur'an min a'zami asbab ath-thabati 'ala al-haqqi wal-huda قول الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالآية فيها أن القرآن من أعظم موجبات تثبيت القلوب لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن التدبر لهذا القرآن والتأمل لمعانيه والاهتداء بهداياته العظيمة. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Quran merupakan sebab yang terbesar yang menjadikan orang tegar di atas hidayah dan di atas kebenaran, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan berkata orang-orang kafir, sekiranya Quran itu diturunkan kepada Muhammad sekaligus, ya, sekaligus diturunkan, lantas Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, demikianlah, ya, kami menetapkan hatimu dengannya. Demikianlah kami menetapkan hatimu dengannya, itu dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Maka Quran merupakan sebab yang teragung yang akan menegarkan hati kita. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentadabburi Al-Quran, merenungkannya dengan baik, memahaminya dengan baik, dan menjadikannya sebagai petunjuk dan hidayah. ومن الأمور العظيمة المعينة على الثبات قراءة سير النبيين وقصص المرسلين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تفصيلا، ولكن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقصص الأنبياء شأنها عجيب جدا في المعونة على الثبات على الحق والهدى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ففيها التثبيت، لا سيما وأن المرء سريع التأثر بالآخرين وهو بحاجة إلى قدوات يتأثر بهم. فإذا لم ينشط المرء للقراءة في سير الرسل وأخبارهم حتى يهتدي بهداهم ويقتدي بهديهم، إن لم يفعل ذلك فإنه سيتأثر بالهمل من الناس والتافهين من الخلق. والله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولهذا حاجة الناس ماسة جدا لأن يقرأوا في أخبار الرسل وسير النبيين عليهم صلوات الله وسلامه حتى يجعلهم المرء قدوة له، وهم صفوة خلق الله والذين فضلهم تبارك وتعالى على العالمين، وكلا فضلنا على العالمين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهؤلاء الصفوة من خلق الله تبارك وتعالى ينبغي على العبد الحريص على الثبات أن يقرأ سيرهم وأن يقف على أخبارهم من أجل أن يهتدي بهداهم ويسير على منهاجهم القويم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, yang ketiga di antara sebab yang akan meneguhkan kita di atas kebenaran dan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca sejarahnya para nabi dan kisahnya para rasul alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana Allah azza wa jalla telah sebutkan dalam Al-Quran yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Kisah itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi sebagai pembenaran terhadap apa yang ada di hadapannya, dan sebagai perincian, dan juga sebagai hidayah dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kisah para nabi merupakan suatu yang sangat menakjubkan, yang akan menjadikan orang teguh dan tegar di atas kebenaran, di atas hidayah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran yang artinya, semuanya itu kami ceritakan kepadamu dari berita-berita para rasul, linutsabbita bihi fuadaka, untuk kami teguhkan hatimu. Maka di dalam cerita-cerita tersebut, sebagai contoh bagi kita dan sebagai obat bagi kita untuk meneguhkan jiwa kita, lebih-lebih orang-orang atau lebih-lebih manusia ini sangat cepat terpengaruh dengan orang lain. Maka dia butuh panutan yang dia jadikan sebagai tolak ukur, dan agar bisa terpengaruh dengan panutan tersebut. Seorang apabila membaca sejarah para nabi, membaca sejarah para rasul, maka tentu dia akan terpengaruh dengan akhlak mereka, atau terpengaruh dengan mereka, perangai mereka. Tapi ketika dia tidak menyibukkan diri dengan membaca sejarah para rasul, sejarah orang-orang baik, tentu dia akan terpengaruh dengan orang-orang rendahan, akan terpengaruh dengan orang-orang yang ada sekelilingnya yang tidak karuan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran yang artinya, merekalah para rasul itu yang telah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah petunjuk mereka. Dengan petunjuk mereka kalian jadikan sebagai panutan. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran yang artinya, sungguh pada diri Nabi SAW suri toladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Kebutuhan manusia untuk mendengar dan mengkaji berita-berita para nabi dan berita-berita para rasul sangat dibutuhkan. Agar apa? Sehingga mereka dijadikan qudwah, mereka dijadikan panutan, mereka dijadikan suri toladan. Karena apa? Karena para nabi dan rasul mereka adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dipilih di atas seluruh makhluk ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran yang artinya, semua mereka kami lebihkan di atas seluruh alam ini. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang artinya, Allah memilih dari para malaikat utusan, demikian juga dari manusia ini Allah subhanahu wa ta'ala pilih utusan. Mereka para anbiya, mereka para rasul, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu untuk membaca sejarah mereka, berita mereka, kisah-kisah mereka, agar kita bisa berada di atas jalan yang mereka telah jalani. Kemudian kita membuat petunjuk atau mengikuti petunjuk dengan petunjuk yang mereka jalani. Wa min al-wasail al-'azimah al-mu'inah 'ala al-thabat muhasabatu an-nafs wa tadhkiruha bil-ba'th wal-wuquf bayna yaday Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah 'azza wa jalla, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذا التذكر والمحاسبة للنفس أكبر عون للثبات على الحق والهدى. وإذا كان العبد يستحضر في مقام الطاعة وكذلك في مقام المعصية وقوفه بين يدي الله، كان ذلك أكبر معونة له لتحسين العبادة والطاعة والبعد عن الإثم والمعصية. ولهذا من يؤتى كتابه باليمين يوم القيامة إذا أقبل على أهله مسرورا وكتابه بيمينه، ماذا يقول؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا هو الذي كانت به نجاته، إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي في الدنيا كنت دائما أذكر نفسي أقوي عقيدتي وإيماني بالحساب والبعث، وأنني سأقف أمام الله وأنني سألقى الله عز وجل. فكان هذا التذكر أعظم معونة لهؤلاء على الثبات على الحق والهدى. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم. Beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan sarana berikutnya. Di antara sarana yang akan meneguhkan kita di atas hidayah dan di atas kebenaran adalah muhasabatun nafs, introspeksi diri. Dan mengingatkannya tentang kebangkitan dan mengingatkan jiwa kita bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah melihat, setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk persiapan hari besok, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenungi hal ini, ini merupakan sebab terbesar yang membantu kita untuk teguh dan tegar di atas kebenaran, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba mengingat hal ini ketika dia beribadah, kemudian mengingat hal ini ketika dia maksiat, mengingat dirinya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebab terbesar yang akan mendorongnya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang akan mendorongnya selalu jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat bagaimana orang-orang yang diberikan catatan amalnya kelak pada hari kiamat dari bagian kanan atau dari tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang artinya, adapun orang-orang yang diberikan catatannya dari tangan kanannya, dia mengatakan, inilah dia catatanku. Baca dia, ini catatanku. Lalu dia mengatakan apa? Sesungguhnya aku telah yakin bahwasanya pasti aku akan menemui hisabku ini. Di sini yang menjadi syahid, yang menjadi bukti dalam ayat ini, yaitu apa artinya? Di dahulu aku di dunia, selalu aku kuatkan akidahku, selalu aku kuatkan imanku. Karena apa? Aku yakin bahwasanya aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seperti kesempatan sekarang ini. Maka ini merupakan sebab yang sangat agung, yang sangat besar, akan meneguhkan kita di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang semisal itu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami dahulu bersama keluarga kami atau di tengah keluarga kami di dunia, ya, selalu khawatir dan yakin akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kami dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kami dari azab Allah Subhanahu dari azabnya. Jadi ayat ini semisal dengan apa yang disebut dalam ayat yang tadi. Nah. Wa min al-wasail al-'azimah al-mu'inah 'ala al-thabat أن نتخذ الشيطان عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا العدو خطورته عظيمة، كما قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه، شديد المؤنة، وهو يأتي إلى الإنسان من كل طريق ومن جميع جهاته. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا العدو ينبغي أن نحرص على اتخاذه عدوا كما أمرنا الله: فاتخذوه عدوا، وألا نكون طوع هذا الشيطان يسيرنا أينما أراد. لأن من الناس أصبح طوع الشيطان مثل اللعبة التي يحركها بعض الأطفال بآلة في أيديهم وما يسمى بالريموت، يحركها بيده. فأصبح بعض الشيطان أبدا يحركه الشيطان، بعض الناس أصبح يحرك الشيطان مثل ما يحرك الطفل اللعبة بتلك الآلة، يذهب حيث أراد الشيطان أن يذهب والعياذ بالله. فيجب على العبد أن يتخذ هذا الشيطان عدوا، وأن يحذر من خطوات الشيطان، وأن يكثر من التعوذ بالله من الشيطان، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومن كان ذاكرا لله مستعيذا به من الشيطان الرجيم فإن الشيطان لا طريق عليه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أما الذاكر لله عز وجل المستعيذ بالله الملتجئ إلى الله ليس للشيطان عليه طريق. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أيها الحاضرون رحمة الله سبحانه وتعالى. Kemudian di antara sarana yang akan meneguhkan kita di atas kebenaran dan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadikan syaitan sebagai musuh-musuh kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya syaitan itu terhadap kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Dan syaitan itu akan mengajak pengikut-pengikutnya untuk menjadi penduduk neraka. Bahaya syaitan sangat besar. Dia adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, musuh yang melihat kita dan tidak bisa melihatnya dan sangat keras permusuhannya. Dan dia mendatangi kita di seluruh arah dan dari seluruh penjuru dan seluruh jalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma la'atiyanu." Kemudian aku akan goda mereka, aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Kemudian engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita menjadikannya sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Yang mana syaitan tidak akan mampu untuk menguasai kita ketika kita terus berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian manusia, dia mentaati syaitan sangat luar biasa. Sampai seolah-olah syaitan itu telah menjadikannya seperti anak-anak yang memainkan bonekanya dengan remote-nya. Kemana kehendak sang anak memutar remote tersebut, maka mainan itu ke sana. Seperti ini sebagian orang, kemana syaitan mau memutarnya, mau membawanya, dia akan ikut secepat itu. Oleh karena itu, hendaklah kita waspada dari langkah-langkah dan tipuan-tipuan syaitan. Dan kita memperbanyak isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah ketika syaitan itu hadir dan datang untuk menggangguku. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang artinya, dan apabila aku diganggu oleh syaitan maka fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ar-rajim, syaitan yang terkutuk. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia, rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan, gangguan, bisikan-bisikan syaitan ya, yang mengganggu di dalam hati manusia ini. Kemudian juga barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari syaitan. Adapun orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini akan mudah diganggu dan ditipu oleh syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya, barang siapa yang jauh dari zikir kepada Allah, mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kami akan siapkan baginya syaitan. dan itu akan menjadi kawannya. Orang berzikir sangat jauh dan akan terhindar dari gangguan iblis, gangguan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an, dan sesatkanlah semampumu dari makhluk-makhluk Allah ini dengan suaramu, dengan kakimu. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sesungguhnya hambaku engkau tidak memiliki kuasa terhadapnya. Sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan dikuasai oleh syaitan ar-rajim, syaitan yang terkutuk. Wa min al-wasail al-'azimah al-mu'inah 'ala al-thabat takhayyur al-ashhab wa intiqa' ar-rufaqa. Fa inna as-sahib kama qila qadiman sahib. Bal wa ablagh min dhalik qawlu nabiyyina sallallahu 'alayhi wa sallam, al-mar'u 'ala din khalilihi فلينظر أحدكم من يخالل. وضرب لذلك مثلا عليه الصلاة والسلام في التحذير من صاحب السوء والحث على العناية بصاحب الخير بقوله صلوات الله وسلامه عليه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وإذا ظفر المسلم بالرفقة الطيبة فليحرص على ملازمتهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وليحذر أشد الحذر من قرناء السوء، فإنه إن استمر مصاحبا لهم سيندم ندامة لا تنفعه يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Kemudian hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara sarana yang akan meneguhkan kita dan menegarkan kita dan mengokohkan kita di atas hidayah Allah, di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, adalah memilih kawan-kawan dan memilih teman-teman yang baik. Karena yang namanya kawan dan teman, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang terdahulu, as-sahibu sahib, kawan itu akan menarik. Dan yang lebih hebat dari itu adalah sabda Nabi SAW yang artinya seorang itu beragama sesuai dengan agama kawannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memilih siapa yang akan menjadi kawannya. Kemudian juga Nabi SAW telah memberikan perumpamaan dan permisalan tentang kawan yang baik dan kawan yang buruk, dan mengingatkan kita akan bahayanya kawan yang buruk. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk. Teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi atau penjual kasturi. Entah kita akan membeli darinya atau kita akan dicolekin atau minimal kita akan kecipratan wanginya. Kemudian teman duduk yang buruk seperti pandai besi. Entah dia akan membakar pakaian kita atau minimal kita akan kecipratan bau busuknya dan bau buruknya. Oleh karena itu, apabila kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan teman yang baik, semangatlah untuk berkawan dengannya dan mengambil pelajaran baik darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore, yang mengharapkan hanya wajahnya, dan jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka karena menghendaki perhiasan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita diingatkan akan bahayanya teman-teman yang buruk. Jikalau terus-menerus berkawan dengan mereka, maka hari kiamat kita akan menuai penyesalan yang tidak ada ujungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya, ketika orang-orang zalim hari itu menggigit jari penyesalan. Yang mengatakan, ya alangkah celakanya diriku, coba aku tidak menjadikan fulan sebagai kawanku dan temanku. Alangkah celakanya diriku sekiranya, ya, sekiranya aku di dunia ini menjadikan rasul, ya, aku berjalan bersama para rasul. Nah, wa min al-wasail al-'azimah al-mu'inah 'ala al-thabat 'ala al-haqq wal-huda mujahadat an-nafs 'ala al-'inayah bil-wadha'if ad-diniyah wal-wajibat ash-shar'iyyah wa fara'id al-islam. فإن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبخاصة الصلاة، فإن الصلاة معونة ومزدجر، معونة على غيرها من الطاعات ومزدجر عن المعاصي والآثام. أما كونها معونة فإن الله سبحانه وتعالى يقول استعينوا بالصبر والصلاة، وأما كونها مزدجر فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وليست كل صلاة كذلك، وإنما الصلاة الخاشعة المطمئنة التي يقبل بها المرء على الله سبحانه وتعالى خاضعا خاشعا مناجيا، فإن لها الأثر العظيم البالغ في ثباته على دين الله سبحانه وتعالى وسلامته من الفتن. Kemudian beliau hafizahullah taala menambahkan, di antara sarana yang akan meneguhkan kita di atas kebenaran dan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, mujahadatun nafs. Kita berusaha menundukkan diri kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama ini dan melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan tunjuki jalan-jalan kami. Kemudian hal yang paling besar yang akan membantu kita adalah as-shalah. Salat ini dia adalah ma'unah, sebagai bantuan. Kemudian juga dia sebagai muzdajar, dia akan mengusir bantuan untuk taat dan mengusir segala bentuk kemaksiatan. Adapun dia sebagai bantuan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya istainu. Bantulah diri kalian bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Adapun dia sebagai pengusir maksiat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ingat, tidak semua salat yang akan menjadikan kita meninggalkan dan menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Salat ini maksud adalah apa? Salat yang pelakunya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, penuh dengan kekhusyuan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat dirinya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila salat dilaksanakan seperti itu, maka ini merupakan hal yang paling agung, hal yang paling besar yang akan menegarkan orang di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan akan menyelamatkannya dari berbagai macam bentuk fitnah. Wa min al-umur al-mu'inah 'ala الثبات على الحق والهدى العناية بالعلم الشرعي والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم نور لصاحبه يضيء له طريقه، فيستطيع بالعلم أن يميز بين الحق والهدى، بين الحق والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين الطاعة والمعصية، ولا يستطيع أن يميز بين هذه الأمور إلا بالعلم النافع. ومن لم يكن على علم وعلى بصيرة بدين الله تبارك وتعالى تخطفته الشبهات والشهوات وهلك في أودية الضلال. فالمرء بحاجة ماسة إلى العلم الشرعي والعناية به، وأن يكون له في كل يوم من أيامه حظ ولو قليل من العلم الشرعي. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الصبح يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ويبدأ بالعلم النافع. وهذا يفيدنا أن العلم الشرعي ينبغي أن يكون في أولى أولويات المسلم وأهدافه في كل يوم من أيامه. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله، demikian juga para pendengar dari rahmat Allah azza wajalla. Di antara sarana yang akan meneguhkan kita di atas petunjuk Allah dan di atas kebenaran, yaitu memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu syar'i, kemudian mendalami urusan agama ini dan ilmu agama ini. Telah sahih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan dia faham akan agama ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Ilmu ini adalah cahaya yang akan menerangi bagi pelakunya jalan. Dengan ilmu itu dia akan mampu membedakan antara al-hidayah, antara hidayah dan kesesatan, antara kebenaran dengan kebatilan, antara sunnah dengan bid'ah, antara ketaatan dengan maksiat. Tidak mungkin akan bisa dipisahkan kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Maka barang siapa yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, maka akan disambar oleh fitnah-fitnah syubhat, akan disambar oleh fitnah-fitnah syahwat, dan akan terjerembab ke dalam lembah-lembah kesesatan. Seorang dia sangat membutuhkan ilmu syar'i setiap hari dan setiap malam, dan hendaklah setiap orang memberikan bagian waktunya, hari-harinya untuk ilmu tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari selesai salat subuh, setelah salam Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan permintaan ilmu yang bermanfaat. Maka ini sebagai apa? Isyarat kepada kita dan sebagai faedah bagi kita bahwasanya hendaklah tujuan pertama setiap hari itu dan yang mesti dikedepankan pertama setiap hari itu adalah mengedepankan al-ilmu. Wala'alla fima dhukira kifayah. Wa as'alullah al-karim rabbal arsh al-azim an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yaj'ala ma ta'allamnahu hujjatan lana لا علينا، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الحاضرون، إن رحمة الله سبحانه وتعالى beliau hafizahullahu ta'ala mengakhiri kajian ini dan jumpa pada kesempatan malam ini. Beliau mengatakan, apa yang telah lewat sudah cukup yang kita sampaikan. Dan akhirnya beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, Rabbnya arasy yang agung, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat terhadap ilmu yang telah diajarkan kita. Dan semoga apa ilmu yang telah diajarkan kita menjadi pembela bagi kita pada hari kiamat, jangan sampai menjadi musuh bagi kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang mendapatkan hidayah, kemudian menjadi pembimbing kepada hidayah, jangan dijadikan kita orang yang sesat dan menyesatkan. Kemudian juga beliau berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jangan menjadikan hati kita menyimpang dan serong setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah. Dan akhirnya beliau hafizahullah ta'ala menutup dengan doa kafaratul majlis, kemudian mengucapkan salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya, sahabatnya, dan orang-orang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kam adad al-wasail lati marat ma'ana, kam wasila au kam sabab marra ma'ana, 8 أسباب أو أكثر؟ من عنده أكثر؟ المذكور في الدرس 8 أو أكثر؟ 8. طيب، مثل العام نبي نسمع ملخصها من الشيخ، شيخنا، نبي نسمع ملخص الأسباب من الشيخ. أعطيه المكبر وهو جالس في مكانه. لحظة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الموضوع الثبات على الدين، منها الصراط المستقيم، منها الصراط المستقيم يعني إسلام. نعم. الوسائل أولها، أولها الوسائل، أولها الدعاء، والثاني أولها الدعاء، أولها الدعاء، الثاني والثاني الثاني نعم الثاني أن نعرف أننا في هذا الزمان زمان الفتنة، والثالث كثرة الدعاء، والرابع لو باللغة الأندونيسية، اذكرها لو بالاندونيسي على عناية بالقرآن الكريم. لا، باللغة الاندونيسية، ما في بحث اندونيسيا، ما في، ليس بالعربي. الأسباب ما هي؟ الأول الدعاء، أسباب الثبات على الدين. لا، الأول، أول أسباب، الأول الدعاء، الدعاء الثاني yang kedua agar kita mengerti bahwa kita berada pada zaman fitnah. Ketiga, membanyakkan doa dan kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Dan kemudian kita sering membaca Siratun Nabawiyah. Kemudian Muhasabatun Nafs. Dan yang berikutnya, memilih teman yang baik. Takhayyurul Ashab As-Salih. Kemudian Mujahadatun Nafs. Dan yang terakhir, At-Tafaqquh Fid-Din. Akhir wahid At-Tafaqquh. أيوة زين هو ذكر أول شيء الدعاء من يعرف الخمس الأسباب هذه لما سجى الأسباب من يعرفها نبي واحد يحسنها هذه الأشياء yang mantap ya jangan tidak mantap masyaallah ha وين تفضل bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ya, yang awal. Awal. Jelas pertama, bahasa Indonesia sudah. Ya. Sesuai dengan catatan. Yang pertama adalah membanyak membaca doa. Yang kedua, memberikan perhatian membaca Al-Qur'an, ya. Yang ketiga, membaca kisah para nabi dan rasul. Yang keempat, introspeksi diri, muhasabah. Yang kelima, mohon perlindungan, selalu mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Yang keenam, memilih kawan yang baik. Yang ketujuh, muhadatul nas, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah. Yang kedelapan, memberikan perhatian terhadap ilmu syar'i. Bagus. هدية للشيخ. حاضرين برحمة الله عز وجل ومسلمين المسلمات yang berbahagia. Demikianlah apa yang bisa disampaikan oleh guru kita Fadilatul Syekhina Ustaz Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Masin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullahu Ta'ala pada jumpa di malam yang berbahagia ini. Dan saya sebagai penerjemah minta maaf dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan kami ucapkan jazakumullahu khaira. Assalallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sedikit diingat ya, yang depan ini jangan digeser kita ke depan, biar kita geser ke belakang para jamaah. Ya, enggak enak.